Puji nama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Tuhan kita baik. Selamat berjumpa kembali di kebaktian online Jumat Gereja FLF. Salam damai sejahtera dan penuh pengharapan di dalam Kristus bagi kita semua. Untuk jemaat yang di Qatar maupun juga di teman-teman kita yang mendengarkan dari Indonesia maupun siapapun yang mendengar rekaman khotbah ini. Di bulan Juli khususnya kita memiliki tema yaitu Plug In with God. Ya. Kita terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Ya, kali ini kita akan membahas Plug In Community. Ya. Plug In the community, ya. Kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu mau kita bertumbuh dalam komunitas, ya. Di dalam komunitas kita saling bertumbuh di dalam kelompok orang-orang yang like-minded, ya. Ada yang bercat, ini orang bijaksana berkata, ya. Kalau ada kita bergaul dengan 4 orang pemabuk, lama-lama kita menjadi orang kelima pemabuk juga. Kalau kita bergaul dengan 4 orang penjudi online, ya, judi online lagi ngetop di Indonesia ini jadi heboh. Banyak orang mengalami kesulitan keuangan karena judi online. Lama-lama kalau kita main dengan 4 teman kita yang penjudi online, kita akan menjadi orang kelima dalam judi online. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan 4 orang yang sukses dalam bidangnya, ya, sukses dalam bidang yang kita mungkin sukailah, ya, kita akan menjadi orang kelima yang bisa juga sukses karena kita bisa saling bertanya. Kita bisa saling membantu menguatkan, ya. Ini penting, ya. Pastor mau menekankan selama firman Tuhan hari ini di dalam hidup kita, gak ada satu poin di mana kita terlalu direpotkan dengan kita berhubungan dengan orang lain. Gak ada masalah yang menjadi tambah rumit kalau itu involve orang yang mendukung kita dalam iman. Orang yang beriman sama dengan kita, bersehati, sepakat. Firman Tuhan pun sudah mengatakan 2-3 orang sepakat meminta apapun juga. Bapa di sorga hadir dan memberikan dan mendengarkan dan memberikan jawaban. Ya, jadi penting ya komunitas itu. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berkelompok. Tuhan Yesus memanggil 12 para rasul. Benar? Ya. Mereka Tuhan kirim menginjili dua-dua dikelompokkan. Ya. Tuhan mau kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh dalam komunitas yang benar. Kita harus penuh hikmat memilih dengan apa, dengan siapa, dan bagaimana kita terhubung. Amin. Ya, bagaimana kita terhubung? Kita bisa terhubung lewat misalnya kebaktian online kita. Ya, kita saling menanyakan, saling mendoakan. Ya, komunitas kita di FLF bagaimana ya? Sudah bertahun-tahun loh. Ini kita di Indonesia saja sudah masuk ke tahun ke-6. Ina tinggal di Indonesia udah tahun keberapa? Ya. 7, berarti Ina duluan daripada kita. Ya. Tahun ke-7, tapi kita masih terhubung dengan komunitas Bu Linda, Pak Jack, ya. Setia dari awal sampai sekarang kayak Ina dan Pak Awe, ya sampai sekarang Bu Marina, Ronald, kita terhubung. Nah, kita percaya komunitas itu ada tujuannya. Ya, tujuannya pasti ada. Ya, tujuan itu ada dua macam. Tujuan yang kita tahu dan tujuan yang kita nggak tahu. Kenapa? Gini. Tujuan yang kita tahu adalah tujuan di mana kita akan bertumbuh menjadi lebih baik. Kita menjadi pengikut Kristus yang mengenal Tuhan lebih baik lagi, membahas firman Tuhan, menguatkan, mendoakan, dan juga beribadah bersama, memberi kesaksian, ya, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita tentunya memiliki tujuan untuk dikuatkan menjadi pengikut Kristus yang berubah karakternya menjadi seperti Kristus. Nah, ada juga tujuan yang tidak terlihat. Seperti apa? Dalam arti gini, interaksi kita dengan Bu Linda, Pak Jack, interaksi kita dengan Pastor Beng dan Cilidia, interaksi kita dengan Ronald, dengan Pak Hendro, dengan Ina, dan Pak Awe, dengan Bu Marina, dengan Putra, dengan Gerald, ya, dengan apa siapa lagi deh, Sinaga, ya, dengan women-women di LOV. We never know. Itu adalah bagian dari puzzle kehidupan kita yang nanti Tuhan akan bukakan di tahun-tahun ke depan. Ternyata itu adalah bagian Dia mau menjadi kita menggenapi rencana Tuhan memakai orang-orang itu. Ya. Pastor punya teman di Indonesia nama yang jadi supervisor pastor sekarang ini sepertinya biasa-biasanya, tapi itu bagian dari rencana Tuhan. Waktu pastor tahun 2005 meninggalkan Indonesia, pengganti pastor di Citibank waktu itu, ya, itu namanya Pak Rusli, ya, dia juga yang akan menjadi pembuka jalan buat pastor bisa join bank yang sekarang. Dia kenal, ya, atasan pastor waktu di Citibank. Itu juga yang menjadi presiden direktur Sian, di Bank Siambi ini agak ada yang namanya Pak Tigo, ada yang namanya Pak Frans. Itu Tuhan tahu 12 tahun setelah keluar melalang buana ke London, ke Qatar, ketemu lagi 12 tahun kemudian dan mereka sudah tidak di bank kecuali Pak Rusli tadi, ya. Tuhan bisa pakai untuk tujuan yang kita nggak tahu hari ini. Tapi itulah pentingnya komunitas, di mana kita bertumbuh. Tentu komunitas itu banyak. Ada komunitas ibu-ibu, ya, tapi ada juga komunitas ibu-ibu yang baik, yang dalam arti bertumbuh dalam firman Tuhan lewat persekutuan wanita. Ya, oke lah kalau warisan, apa warisan lagi? Arisan, ya, oke. Tapi jangan sampai arisan itu bikin sakit kepala. Ya, misalnya ada satu yang menang atau uangnya dibawa kepake yang jadi bendahara. Nah, itu jadi ribut, bukannya saling nguatin malah saling berantem. Ya kan? Kita harus pilah-pilah komunitas kita. Ya, itu penting karena disitulah kita akan menentukan apakah kita bertumbuh atau tidak dalam hidup kita. Tergantung siapa yang kita. Kalau kita berkumpul dengan 4 orang yang suka, maaf ya, yang cowok ngomongnya yang ngeras-ngeras, yang nyerempet-nyerempet, yang kalau ketemu selalu ngomongnya yang ya menjurus-jurus lah ya, kayak yang tidak kudus. Kita akan jadi orang kelimanya. Kita malah nggak makin kudus, kita malah makin terbiasa untuk ketawa meresponi itu sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu tidak baik diomong. Ya. Nah, penting. Mas ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara mau sukacitanya penuh, jauhkan orang fasik, jauhkan orang berdosa, dan jauhkan diri dari kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Orang yang menggosip, ngomongin yang tidak baik di belakang orang lain. Orang yang menggerutu, komplain terus. Nah, kita lama-lama nanti jadi orang yang seperti itu. Ya. Di gereja lokal, kita dianjurkan untuk spend waktu ya. Kebetulan kita ada waktunya yang ya apa di gereja lokal yang sekarang pastor hadir di AFGF, kami memimpin sama Cili dia pastor, walaupun nama pastor tapi yang memimpin berdua sama Cili dia, kita memimpin anggota iCare kita ya, ada 10 orang, di mana karena kita paling gampang ketemunya habis kebaktian ya, jadi habis kebaktian kita spend 1 jam ngumpul, lama-lama jadi dekat. Tiap minggu nggak ada masalah. Of course kalau tiap minggu ada beberapa yang nggak hadir nggak apa-apa. Tapi kita jadi dekat. Kita saling mendoakan. Ada masalah kesehatan kita doakan. Ada masalah sih stres keluarga, hubungan dengan mertua ya kita diomongin. Demikian juga kalau ada kebaikan kita saling bagi. Ya, jadi komunitas ini adalah suasana di mana kita saling mengupas firman juga. Nggak cuma haha hihi, kangen 1 minggu ketemu, kita juga bagi firman Tuhan. Kita juga saling mendoakan dan memberi kesaksian. Ya. Kita panggilnya I care. Ya. Hari Sabtu juga sebenarnya ada 1 minggu sekali, namanya Sports Day. Tapi karena kita ngurusin pernikahan, Kevin kita sudah 6 bulan nih berjalan, kita nggak olahraga-olahraga. Ya, tapi biasanya hari Sabtu kita ada sports day, kita ketemu, ngumpul, olahraga sama-sama. Ya. Penting sekali kita melihat betapa Tuhan mau memberikan kita perlindungan lewat komunitas. Ya. Kita mau ambil cerita dari Yosua 10 ayat 1 sampai 6. Ya. Gibeon ini mereka orangnya tricky. Dia menipu Yosua untuk sampai Yosua tuh singkat cerita memegang sumpah untuk mereka saling melindungi. Jadi waktu Gibeon mau diserang, Yosua datang membela mereka karena Tuhan berpihak di Yosua. Yosua dan pada akhirnya Yosua bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Karena ada komunitas yang saling membantu. Yaitu gambaran betapa peperangan rohani itu benar, nyata, dan kita bisa saling menguatkan. Jadi, Ina nggak sendirian, kalau lagi ada masalah, yuk cerita, kita doain sama-sama. Ronald lagi ada struggling dengan pekerjaannya, sharing, kita akan doakan sama-sama. Bu Linda lagi ada masalah, yang mau tes EKG, kita doakan supaya lancar, supaya sehat, nggak ada macam-macam. Ya. Yosua 10 ayat 1 sampai 6. Ya. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Dan Gibeon ini pun telah mengikat tali persaudaraan, tali persekutuan dengan Yosua, walaupun dengan cara yang kurang etis ya. Ya. Dia takut dikalahkan Yosua dan dia berpura-pura minta tolong dan akhirnya Yosua bersumpah untuk melindungi mereka, ya. Sebab itu Adoni Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Bahkan komunitas ini ditakuti oleh raja-raja yang menjadi musuhnya bangsa Israel waktu itu. Bayangkan. Ketika kita memiliki komunitas yang kuat, roh-roh jahat di udara nggak juga mudah mengecohkan kita. Ya. Kalau saudara suka lihat film TV Animal Planet, ya, Life on Earth, itu tentang dokumentasi tentang gerombolan-gerombolan Gajah contohnya, selalu gajah yang kecil ikut ke gajah yang gede. Selalu binatang-binatang kayak mus ya, kerbau, kerbau itu dia yang kecil ngikut yang gede. Kenapa? Karena kalau dia terpisah, dia mudah sekali jadi incaran pemangsa-pemangsa. Ya. Nah, ketika kita memiliki komunitas yang kuat, kita nggak mudah lengah, kita nggak mudah terkecoh karena kita akan saling dikuatkan satu sama lain. Firman yang kelima, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah, mengepung Gibeon, dan berperang melawan. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menakutkan daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Puji nama Tuhan. Gibeon, walaupun kotanya besar, terdiri dari pahlawan-pahlawan penduduknya, dia tahu Yosua adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia mengambil kesempatan. Dalam komunitas kita diberikan kesempatan, suatu kesempatan untuk saling meminta dukungan. Jadi kembali lagi, Bu Linda, Bu Ina, ya Ronald, kalau ada apa-apa pergumulan dalam hidup, jangan pernah sungkan-sungkan minta tolong, saling doakan. Ya, disinilah komunitas itu saling menguatkan satu sama lain. Kita nggak usah hidup sendiri-sendiri, menanggung penderitaan sendiri. Kita ditaruh dalam komunitas untuk saling menguatkan. Amin. Makanya kita sering tanya, adakah doa personal yang mau didoakan? Ya, nggak ada hal yang terlalu kecil untuk kita tidak pusingkan, nggak usah didoakan. Selalu minta maaf. Ya. Pastor mau kasih tahu cerita tentang masalah AC. Ini agak-agak mengganggu kami karena kami sudah terbiasa dengan AC. Di mana-mana ada AC, di rumah kami ada 7 macam AC. Memang AC sini udah jalan 5 tahun lebih ya. Udah lewat masa garansi. Jadi kalau ada kerusakan kita harus cari orang, betulin, panggilin, dan kita beli spare part. Ya. Kita pernah mengalami masalah yang lumayan besar dan kita udah pernah coba Daikinnya sendiri, dan itu kelihatannya mahal, tapi karena itu asli langsung dari Daikin, tapi kita mau lebih murah, kita karena kita punya jaringan tukang-tukang itu, kita bisa saling-saling belajar, dan jadi pastor, singkat cerita, jadi tahu tentang AC, mana komponen, karena empat dari tujuh AC itu AC inverter. AC inverter itu AC yang hemat energi. Tapi untuk ruangan yang tertutup, bukan ruangan terbuka. Nah, AC inverter itu buatan Thailand itu agak sulit memang karena agak beda sistemnya dengan AC standar. Nah, tapi karena masuk kena satu orang, dia nggak bisa, dia jadi bisa, dia jadi tahu semuanya. Jadi teknisi Daikin itu bisa dipanggil langsung, nggak usah lewat Daikinnya lagi. Nah, komunitas itu. Nah, ini secara orang duniawi. Ya, sampai sekarang jadi pasti tahu AC yang jadinya masalah ini tinggal satu nih yang mau dibetulin. Karena yang lainnya udah diganti semua baru. Jadi, karena AC sekarang itu lumayan mahal. Ya, mau beli itu lumayan gantinya, lumayan mahal karena itu import. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Karena spare partnya sebenarnya murah, tapi perlu orang yang ngerti. Dan karena ada komunitas itu, jadi patut tahu. Walaupun memang kadang-kadang nggak bisa secepatnya. Ya, puji nama Tuhan juga. Kita jadi nostalgia, jadi tempat tidurnya kita rearrange, dan anak kami, Jason, Justin, Nicholas, bisa tidur dalam satu kamar ya, dengan extra bed. Ya, biasanya mereka nggak mau tidur rame-rame satu kamar. Mereka jadi kayak ya, ini kayak lagi liburan nginep di hotel, kadang-kadang numpuk-numpukan. Ya, puji nama Tuhan, kita bisa doa sama-sama, bisa saling doa malam, dan mereka tidur tidak ada masalah, ya. Apa Komunitas itu penting. Ya. Kita ada grup WhatsApp untuk iCare kita, ya, cell group kita. Walaupun kita ketemu seminggu sekali, tapi kita dekat. Kita tahu pergumulan masing-masing. Kita saling menguatkan, bisa saling curhat. Itu penting. Ya, pasti mengucap syukur kita bisa menjaga komunitas kita lewat Zoom online. Ya, jadi kalau yang dari Qatar jauh-jauh datang bisa mengunjungi yang punya Geraha Raya, bisa main ke Alsut, ya bisa saling ketemu, ya itu kita ingat tujuan yang kita nggak tahu itu suatu saat nanti Tuhan bukakan, oh iya kita dikenalkan ini untuk suatu tujuan yang lebih mulia lagi, ya kan, kita tahu kita akan melihat anak-anak kita tumbuh besar bersama-sama misalnya, ya sekarang ini siapa nih nggak tahu yang berikutnya lagi mungkin Abi kali Abi udah ada pacar ya Bu Lida ya lagi jadi kakak mantu nih ya kan nah ini Putra bentar lagi Ronald ya Ronald kita doain ya Ronald nah mau dikenalin nggak Ronald nah tuh udah diaminin oleh Ina tuh kita cari Ronald mungkin lagi ngepak-ngepak kali sekalian gitu. Dia nggak mau miss gerejanya jadi di sambil ngepak kali ya nah, kita doain lah ya apa apa Putra akhirnya bisa mempunyai istri Theo udah mau anak kedua ya kita jaga tali hubungan walaupun nggak sering ketemu kita lewat komunitas ini adalah pemberian Tuhan dan setiap pemberian Tuhan pasti ada tujuannya tujuan itu mungkin simple ya kita tahu menguatkan kita tapi ada tujuan yang kita nggak tahu yang nanti Tuhan buka di tahun-tahun depan oh ternyata saya kenal ini ya pilih dia nanti punya PT. Ternyata di sana situ ada Ronald, ada kerja di sana. Kita nggak tahu. Ronald buka PT, ya kan, di Indonesia, ya kan. Nggak semuanya lama-lama kerja, ya kan. Yang tahu ya, udah cukup tabungan, dia membuka perusahaan sendiri, Ina, ya. Dan jadi bisnismen, siapa tahu di Indonesia, ya kan. Wah, ini walaupun sekarang udah ada, ya. Kos-kosannya Ina nggak tahu udah berapa kamar, ya. Semua ada tujuannya. Ya, kita mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Now, sebelum Pastor tutup firman Tuhan, Pastor mau kasih tahu bahwa terhubung dengan komunitas itu penting karena itu menjadi tempat yang aman buat kita berlabuh. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa berlabuh di komunitas kita. Kalau kita lagi ada pergumulan, ya bukan pergumulan, bahkan tantangan. Ya, ingat nggak betapa berapa kali kita minta tolong doakan Kevin mau merit, berapa kali kita minta dukungan doa Pak Jack, Bu Linda, Pak Awem, Inan, Ronald, tiap kali kebaktian kita ingatkan ya, doakan kami persiapannya dan kita juga ceritain betapa makin apa makin mendaki gunung masalahnya makin makin ruwet dan akhirnya selesai itu karena kita ada channel untuk mengeluarkan pressure yang kalau nggak kita tumpuk sendiri waduh nggak kuat meledak jadi stres amin sadari bahwa kita tidak akan cukup kuat dan cukup hebat untuk tidak membutuhkan manusia di dunia di hidup kita sadari kita nggak akan cukup kuat nggak akan cukup hebat untuk tidak butuh manusia. Bahkan Tuhan pun memberikan kita gak baik Adam sendirian dikasih Hawa. Ya, Adam bilang, iya tapi gara-gara Adam dan Hawa mereka jadi dosa. Ya, tapi kan emang rancangan Tuhan itu indah. Walaupun dosa, ada Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan umat manusia. Karena gak baik manusia sendirian. Karena tujuan mulia Tuhan adalah kembang biak menguasai dunia. Ya. Berkat Tuhan seringkali disediakan dalam bentuk manusia-manusia di sekitar kita. Tanpa kita sadari betapa kita mengucap syukur Pak Jack dan Bu Linda, Pak Awim, Ina, Ronald, setiap minggu ada membantu berlangsungnya berjalannya kebaktian kita sama-sama. Kalau kita ngadain acara makanan-makanannya dari Ina keluar semua ya itu saling memberkati kita dalam komunitas dihubungkan oleh Tuhan Hargai berkat selagi sempat. Hargai selama kita hidup sehat, bersyukurlah pada orang-orang yang ditaruh dalam hidup kita. Karena Tuhan menaruh satu persatu orang di dalam tengah-tengah kita untuk tujuan yang nantinya kita akan tahu. Jadi ada lingkaran keluarga, lingkungan kerabat, lingkungan kenalan yang makin lebar. Masing-masing ada tujuannya. Ya. Pastor mau cerita, ya ini selalu udah masuk dalam pergumulan pastor. Ya, tapi pastor belum melakukan langkah dengan iman. Ya. Pastor punya bekas anak buah yang sangat-sangat dekat, sayang dia mencoba memulai bisnis di dunia yang lain, di luar perbankan. Ya. Tapi dia dekat sekali, dia sangat menghargai pastor, dia sangat terbuka dan sangat-sangat profesional. Ya. Jadi pastor tuh sering pengen ketemu, udah penuh ketemu sekali, pengen ketemu lagi sekali lagi. Karena orangnya tuh gampang sekali tune in. Gampang sekali satu channel kalau di radio, ya. Kalau kita main pager tuh, HP pager ya, HT HT handy talky, itu gampang sekali connect, ngomongnya jadi satu level. Jadi senada. Ya kan? Kalau pastor pikir-pikir Tuhan, kalau someday kalau harus involve partner dalam bisnis selain istri tentunya, ya kan, yang perlu jago di bidang-bidang tertentu, pasti pastor panggil dia. Orangnya rendah hati, terbuka, dan saling bisa dipercaya dan mempercayai. Ada orang yang mau dipercaya, tapi belum tentu bisa mempercayai dirinya kepada kita. Nah, oh, teman pastor ini sangat-sangat, ya. Dan someday, kan, you know, kadang-kadang kita punya feeling, wah ini kalau, tapi walaupun ada yang juga bilang, ya hati-hati, kadang-kadang kalau udah jadi bisnis, teman bisa jadi nggak teman. Ya makanya ada yang bilang, ya, jangan bisnisnya sama keluarga, nanti ribut, sana nggak enak sama keluarga. Tapi ada juga yang keluarga yang sukses, ya, bisnis sama keluarga. Ya. Kejadian 2 ayat 18, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian, aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Tujuan komunitas itu, teman itu, baik teman kerja, teman sepelayanan, teman keluarga, teman segereja, itu untuk saling menguatkan dan membantu. Amin. Haleluya. Jangan anggap pertemuan-pertemuan ibadah itu sebagai rutinitas, tapi itu prioritas. Kalau itu dibilang rutinitas, oh, bosen tiap kali kebaktian, aduh, mesti spend 1 jam lagi, nggak selesai-selesai. Itu malah jadi beban. Aduh, tiap hari Jumat harus Zoom lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi, 1,5 jam. Nah, itu berarti kita nggak ada prioritasnya. Kalau kita tahu itu prioritas penting, karena kita tahu di balik hubungan yang terjalin itu ada mutiara yang akan kita lihat nantinya. Tuhan akan reveal, ya kan? Kalau pastor ingat Malaysia, pastor pasti ingat yang namanya Pak Jack dan Bu Linda. Kenapa? Karena itu saudara iman kita yang paling dekat dan paling lama kita kenal dari satu Malaysia. Nggak ada teman kerja yang sedekat itu di CIMB Niaga. Karena sebatas kenal di tempat kerja, ya sebatas profesional. Ya kan? Nah, mungkin keduanya ada Pak Frank. Tapi Pak Frank udah lama nggak kenal, tapi kenal tetap kenal baik Pak Frank. Ada Pak Gilbert. Ya, tapi emang Tuhan tahu pieces demi pieces itu sebagai puzzle yang nantinya Tuhan tunjukkan betapa mulia semuanya itu di luar rutinitas. Ya, nah yang terakhir, tertanam dalam komunitas yang dibangun dengan kata saling. Ya, saling, saling apa? Jangan saling mencemooh, jangan saling jaga image. Jangan saling kompetisi. Bukan itu maksudnya, tapi saling apa? Saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Bukan untuk saling berlomba menjadi yang lebih populer, lebih kelihatan lebih sukses, lebih berpengetahuan, atau lebih berpengalaman, lebih dihormati. Bukan, tapi saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Singkat cerita, kita tahu Gibeon selamat, nggak jadi dikalahkan, menang. Yosua dipimpin Tuhan dan mereka itu dalam peperangan Tuhan yang menghujani mereka dengan batu dari langit, lima raja itu. Dan dikatakan di firman Tuhan, orang yang dibunuh lebih banyak dari sejumlah total orang yang dibunuh bangsa Israel sampai hari itu. Jadi apa yang mereka kalahkan di Yeriko dengan bangsa-bangsa Ai, mereka kalahkan lebih lagi banyaknya yang matinya. Dibela Tuhan. Karena ada kesatuan antara Yosua dengan Gibeon. Walaupun, ya, walaupun kalau saudara baca, awal dari persekutuan Gibeon dengan Yosua itu nggak baik-baik banget sih. Gibeon tipu Yosua. Seakan-akan Gibeon itu akan menjadi korban pembantaian, dia mau Yosua selamatin Gibeon dengan sumpah. Ya. Nah, Yosua polos, dia terima ya karena dia udah sumpah untuk jagain melindungi Gibeon yang tunduk kepada Yosua, ya dia belain Yosua. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa kita jadi kenal seseorang, tapi lewat berjalannya waktu Tuhan bukakan. Oh ya, saya perlu kenal dia supaya kita bisa menuju kepada tujuan yang lebih mulia. Awalnya mungkin nggak kenal, atau biasa-biasa aja, tapi karena kita sering bersekutu, kita menjadi kenal satu sama lain. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita tunduk dalam doa kita. Bapa, kami ucap syukur kalau sepanjang bulan ini kita belajar tentang plug in, terhubung dengan Tuhan. Khususnya sore hari ini, berhubung dalam komunitas, plug in community. Tuhan, kami ada tinggal dalam ikatan komunitas untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang jelas kami tahu, tapi ada juga tujuan yang tidak kami tahu depannya untuk apa, tapi kami tahu untuk sesuatu yang lebih mulia. Tuhan, ajarkan ketika kami bertumbuh bersama dalam komunitas untuk kami memiliki hikmat untuk memilih dengan siapa, dengan apa, dan bagaimana caranya. Supaya kami tidak menjadi orang yang pencemooh, nggak jadi orang fasik, dan tidak menjadi orang yang berdosa. Tapi kami mau saling menguatkan dengan mendoakan, saling menguatkan lewat firman, saling bertumbuh dalam kesaksian dan perkumpulan doa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap komunitas yang telah kau percayakan dalam hidup kami. Ajar kami memilah-milah sehingga kami tahu kami bertumbuh pada komunitas yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua umat yang percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.